نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عادنا الله وإياكم وسائر المسلمين عن البدع والنار. نعم. Ada yang sejumlah pertanyaan di majelis kita sebelumnya. Baik. Pak, ini penanya yang menanyakan tentang ucapan, itu ucapan seseorang tentunya, ya, kepada kakak, adik, saudara, akhwat, ya, dengan ucapan saya ingin menjadi kakak ipar Anda atau saya ingin menjadi adik ipar Anda, apakah ini termasuk khitbah yang sharih atau khitbah isyarat? Itu mungkin maksudnya khitbah ghairu sharih. Ya, kita terangkan terdahulu di majelis kita bahwa khitbah ya nau'an. Al-khitbah ada dua bagian. Itu khitbah sharih, itu dengan lafaz ya khitbah, ya, dan yang kedua khitbah talmihan atau ghairu sharih, ya, khitbah dengan ungkapan atau perkataan secara implisit menunjukkan kehendak, ya, seseorang untuk yang melamar seorang wanita, ya. Namun perlu diperhatikan juga bahwa khitbah tersebut itu disampaikan kepada ya wali si wanita. Akan kita terangkan nanti insyaallah taala tentang masalah al-wilayah, tentang masalah perwalian, di mana para ulama ya pengikut a'immatul madahib, pengikut para imam, ya, ulama yang mengusung yakni para ulama yang mengikut kepada para imam madhab, mereka ketika berbicara tentang perwalian, mereka berbicara juga tentang tertib perwalian. Ya, bila mana wali yang lebih diutamakan ada, maka wali yang setelahnya gugur. Jikalau misalnya orang tua si wanita ada, maka kakek yang juga berhak menjadi wali si wanita itu gugur. Bila mana misalnya ada bapak ataukah ada kakek, maka sebagian beranggapan bahwa saudara si wanita gugur perwaliannya dan perwalian diserahkan kepada tingkatan wali yang lebih tertinggi. Kecuali apabila wali yang lebih tertinggi kedudukan perwaliannya itu menyerahkan hak perwalian dia. Yang menyerahkan hak perwalian dia kepada wali yang ada setelahnya. Dari sini tentunya bisa kita dapatkan kesimpulan bahwa ungkapan seseorang kepada kakak atau adik saudara akhwat, saya ingin menjadi kakak ipar Anda, ini enggak termasuk khitbah. Ya, bila mana si akhwat tersebut masih memiliki orang tua. Masih memiliki orang tua yang lebih berhak menjadi al-wali. Namun apabila si wanita tersebut tidak memiliki lagi orang tua yang berhak menjadi wali, yaitu bapak atau kakek si wanita, maka ungkapan tersebut, saya ingin menjadi kakak ipar Anda, ini termasuk bagian dari khitbah. Ya, termasuk atau dikategorikan khitbah ghairu sharih. Naam. Baik, soal yang berikutnya pula ini menanyakan saya dulu waktu nikah mahar diutang, tapi saya lupa sudah bayar apa belum. Masya Allah, mohon dijelaskan. Ya, dijelaskan apanya, utangnya antum. Ada. Ya, pertama ikhwanna jami'an, masalatul mahar itu akan kita bahas juga insya Allah nantinya. Pak, mahar sesuatu yang harus diserahkan ya dari pihak laki-laki kepada pihak wanita. Dan beberapa karena fuqaha Islam, baik itu dari madhab Imam Ahmad atau selainnya, mereka menjadikan mahar sebagai iwat pembolehan, sebagai ganti pembolehan laki-laki tersebut diperbolehkan untuk berhubungan dengan istrinya. Iya, walaupun dari sisi makna sebenarnya enggak seperti itu. Ya, baik. Mahar sendiri, ketika terjadi akad nikah, dan sebagian ulama mengatakan diperbolehkan mahar disebutkan dan diperbolehkan juga tidak. Apabila mahar disebutkan, ya, maka mahar yang berlaku adalah mahar yang disebutkan tadi. Bila mana mahar tidak disebutkan atau lupa disebutkan oleh pihak laki-laki, lantas terjadi akad nikah, maka mahar yang berlaku adalah mahar misal. Yang berlaku adalah mahar misal. Jadi maksud dengan mahar misal, yakni mahar yang setara dengan mahar yang diberikan kepada kerabat terdekat si wanita tadi ketika menikah. Dalam hal ini tentunya saudari dia. Ya, kalau si wanita memiliki saudara wanita dan telah menikah, ya, ketika wanita ini menikah dan pihak laki-laki tidak menyebutkan maharnya, maka mahar yang diberlakukan kepada laki-laki tersebut adalah mahar yang setara dengan mahar yang telah diberikan kepada saudarinya yang menikah. Apabila dia tidak memiliki saudari wanita, maka dilihat kepada kerabat dia terdekat. Ya, misalnya anak putri pamannya atau yang setara pada nasab. Bila mana tidak dijumpai pula, maka dilihat pada wanita atau mahar yang ma'ruf. Ya, mahar yang ma'ruf yang diberikan kepada wanita dari kaum dia, dari suku dia. Ya. Ini tertib pemberian mahar misal. Iya. Tapi Masya Allah Ta'ala, pada kondisi pemberian mahar misal semacam ini, tentunya laki-laki seolah-olah dia berhutang mahar kepada istrinya ketika setelah selesai akad nikah. Ataukah bisa jadi si laki-laki ini dia menyebutkan maharnya lantas dia lupa. Walaupun untuk kasus yang kedua, ya Allahu a'lam bisawab, Apakah hal ini mungkin terjadi atau tidak? Seorang laki-laki menikah, dia sebut maharnya ketika akad, lantas dia lupa maharnya kelak. Wallahu a'lam bisa apakah ini terjadi atau tidak. Walaupun secara nazar, secara logika, akalan, mungkin saja terjadi. Ya, mungkin saja terjadi. Namun kebanyakan yang terjadi pada kasus mahar misal. Pada kasus mahar misal. Tapi anggaplah misalnya laki-laki ini berutang. Dan kena kasus mahar misal, atau dia menyebut mahar, lantas dia lupa mahar tersebut. Ya, lantas ditanyakan tadi, dia sudah lupa apakah mahar itu sudah dibayarkan ataukah tidak. Pada kondisi semacam ini, al-ibrah yang menjadi patokan kita adalah pandangan si istri. Ya, kalau istri mengatakan maharnya belum diberikan, maka ucapan istri yang dijadikan pegangan. Ya, falqalu qawlu zawjah. Ya, bila mana antara suami dan istri bersilang pendapat misalnya. Suami mengatakan, saya sudah bayarkan maharmu. Lantas istri mengatakan belum. Maka di sini tetap kita katakan bila mana tidak ada syahid. Ya, ini kasus mahar misal tentunya ya. Ya, karena kalau pada kasus mahar yang disebutkan pada akad ada syahid. Ya, ada syahidan, ada dua orang syahid yang hadir, minimal dua orang syahid yang hadir di majlis akad. Maka tentunya kita akan beralih kepada saksi. Tapi pada mahar misal belum tentu. Pada mahar misal, dia mengetahui mahar itu diserahkan atau tidak hanya pihak suami atau pihak istri. Bila mana mereka berdua silang pendapat pada mahar tersebut dibayarkan atau belum, maka kita katakan al-qawlu qawlu zawjah. Ya, pandangan yang dipegang adalah siapa? Adalah pandangan si istri. Ya, karena suami ketika melangsungkan akad nikah dengan mahar misal, dia domin alal mahar, dia sebagai penjamin harus memberikan mahar, dan istri sahibatul haq, sementara istri dia pemilik hak atas mahar tersebut, dan sahibatul haq atau sahibul haq selalu didahulukan dari ad-damin. Ya, ini disebutkan dalam beberapa kasus pada pembahasan tentang ahkamul qada, pada pembahasan tentang qada, ya, selalu sahibul haq itu didahulukan daripada dhamin, daripada si penjamin. Ya, walaupun bukan bahasan kita di sini, namun ini yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama. Nah, masya Allah taala. Jadi kalau misalnya lupa, maka kita tanyakan kepada istrinya, apakah maharnya sudah dibayarkan atau belum. Kalau istrinya mengatakan belum, maka suami tetap tertagih harus membayarkan mahar. Ya, apabila sudah, si istri mengatakan sudah dibayarkan, maka maharnya tentunya sudah dibayarkan. Terus masalah lain muncul. Misalnya anggaplah mahar itu belum dibayarkan dan si istri ridho. Dengan istri ridho, sebenarnya belum dibayarkan tetapi saya ridho, tidak usah bayar mahar. Apakah hal ini diperbolehkan atau tidak? Ya, zahir dari riwayat Imam Ahmad dan para ulama yang mengikut kepada Imam Ahmad, mahar itu lazim. Ya, mahar itu sesuatu yang harus dan tidak gugur dengan keridhaan si wanita. Ini berdalil dengan kisah satu sahabat yang hendak menikah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendatangkan mahar, ya, walaupun dengan bacaan Al-Fatihah atau bacaan ayat min Al-Qur'an, bahkan walaupun khatam min hadid, walaupun cincin dari besi. Yang mana kedua ini, yang pertama dia bukan berbentuk harta, ya, bukan berbentuk harta. Yang kedua itu berbentuk harta namun nilainya hampir-hampir tidak memiliki nilai. Ya, kalau dua hal semacam ini saja Nabi tetap mengharuskan mendatangkan pada akad nikah, ini isyarat bahwa mahar itu sesuatu yang lazim. Dan la'allah, dan semoga ini pendapat yang kuat. Jadi walaupun si istri ini matang saya ridho, maharnya enggak usah dibayarkan, tetap kita mengatakan mahar itu lazim. Maharnya lazim, dan juga pandangan para fuqaha ketika mendatangkan mahar misal, ini isyarat bahwa mahar sesuatu yang harus diberikan oleh pihak suami kepada istrinya. Nah, baik. Pertanyaan yang berikutnya pula, apabila seorang laki-laki ingin menikah, tayyib, ingin menikah yang kedua kali. Bila mana seorang laki-laki ingin menikah yang kedua kalinya, alhamdulillah, apakah dibolehkan istri pertamanya yang menadhar calon istri yang kedua? Fa an-nadhar sunnah, bukan sesuatu perkara yang wajib. Ya. Namun sunnah ini ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemana termaktub pada hadis Anas bin Malik dan selainnya. Ya. Dan zahir perintah juga bahwa nadhar ini diserahkan kembali kepada pihak laki-laki atau suami yang hendak menikah. Ya. Dia boleh mewakilkan nazar dia kepada istri dia, karena nazar adalah hak suami, dan sahibul hak boleh menggugurkan haknya. Ya, sahibul hak, jadi laki-laki punya hak untuk nazar. Ketika dia memiliki hak untuk nazar, dia juga boleh untuk menggugurkan haknya dia. Artinya, bisa saja si laki-laki ini dia tidak mau nazar, selesai masalah. Pokoknya anak sudah senang dengan si wanita, bagaimanapun si wanitanya dan apapun si wanitanya, saya senang walaupun tidak nazar. Ini juga diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, kenapa pengukuran hak dari sahibul hak ini tidak memberikan hukum apapun bagi dia. Berarti bila mana dia mewakilkan kepada istrinya untuk nazar kepada si calon istri yang kedua, maka ini juga tentunya wallahu taala alam bisawab, ya itu diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Tetapi misalnya ikhwanna jami'an. Ya. Misalnya si istri menyebutkan bahwa wanita tersebut memiliki kriteria yang layak untuk dinikahi, misalnya. Tatkala terjadi akad nikah, setelah akad nikah, si laki-laki melihat si wanita, ternyata ya ada beberapa, ya maaf ya, mungkin ada beberapa hal yang dia tidak senangi dari istrinya tersebut. Ya apakah dia boleh mengajukan ya fasakh, ya pengguguran akad atau tidak? Yang sahih tidak, selama itu bukan aib yang ada kaitannya dengan ihwal atau hakikat pernikahan. Ya, misalnya maaf ya, misalnya wajahnya si wanita yakni tidak begitu menarik, atau mungkin si wanita punya cacat, ya, telinganya mungkin hilang satu, atau tangannya mungkin apa cacat salah satunya, atau kakinya cacat. Sementara si laki-laki hanya berpegang kepada keridhaan istri yang pertama. Ya, ketika istri pertama ridha, maka dia menikah. Maka hal semacam ini tidak menjadikan alasan bagi suami untuk mengugurkan akad hanya karena apa yang dia lihat dari istri dia yang kedua tadi. Karena dia sudah menyerahkan keputusan nazar tersebut seolah-olah dia ridha ya atas apapun yang ada pada istri dia yang kedua. Kecuali aibnya ada kaitannya dengan hikmah pernikahan. Maksudnya hikmah pernikahan di sini mungkin tidak memiliki anak, mungkin tidak melakukan hubungan ya suami istri. Tapi masya Allah. Cuma sebaiknya untuk ikhwan yang mau menikah, sebaiknya dia nazar sendiri. Ya, tidak menyerahkan kepada istrinya. Ya, tidak menyerahkan kepada istrinya untuk nazar, karena kadang-kadang hal yang kita tidak inginkan itu terjadi setelah akad nikah. Dan juga penilaian mungkin berbeda antara istri dan suami. Ya. Lantas pula ditanyakan berikutnya ini, seorang wanita ditinggal suaminya, lari entah kemana, selama 7 tahun. Apakah hal ini bisa dikatakan apa ini? Telah cerai 7 tahun tidak dikasih nafkah. Ini ahkamul mafkut ya, masalah tentang al-mafkut. Ya, tentang seseorang yang hilang. Kata mafkut dalam pembahasan fikih ini masuk dalam beberapa kategori hukum, termasuk pernikahan, termasuk talak, termasuk kefalah, masuk juga pada pembahasan warisan serta wasiat. Ya, dalam banyak masalah masuk masalah ahkamul mafkut yang disebutkan oleh kalangan fuqaha. Dan mafkud di kalangan fuqaha bukan hanya orang yang hilang di jalanan begitu aja, enggak. Mafkud yang dimaksud oleh kalangan fuqaha yakni seseorang yang dia melakukan perjalanan. Ya, baik itu perjalanan itu jauh atau dekat, tetapi dengan tentunya sejumlah indikasi. Ya. Dia melakukan perjalanan ya jauh maupun dekat, dan pada waktu yang secara urf ya masih diyakini orang itu ada, ya, pada waktu tersebut, waktu yang masyarakat orang ini ada, itu sudah dilewati. Bisa difahami artinya tidak ada kabar berita, tidak ada pengenalan entah di mana dia berada dan apa yang dia lakukan, apakah dia masih hidup ataukah tidak. Ini masalah ahkamil mafqud. Iya. Baik, dan batasan waktu penentuan seseorang itu dikatakan mafqud atau tidak itu bergantung kembali kepada urf dan kondisi. Artinya bila mana suatu kaum menganggap seseorang itu dianggap tidak ada setelah masa 3-4 tahun, maka pada masa itu dikatakan hak-hak dia yang terkait dengan mafqud tadi, baik itu kaitannya dengan harta atau pernikahan atau apa saja, itu sudah gugur dengan sendirinya. Pada periode pada 4 tahun tidak ada kabar beritanya selama waktu tersebut, secara urf dikatakan ini mafqud, maka hartanya sudah berhak untuk dibagi sebagai warisan. Sebagai warisan. Dan bagaimana dengan istrinya? Maka kalau seperti itu juga, istrinya sudah dianggap, ya, sudah dianggap imma dianggap mutallaqah, dianggap dia wanita yang ditalak, ataukah dianggap wanita yang mutawaffa anha zawjuha, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Ini kaitannya pada kaidah yang disebutkan oleh para kalangan fuqaha Islam, yaitu kaidah yang berkisar dengan takdiratus syar'iyyah. Ya, kaitannya takdirat asy-syar'iyyah. Ayat prediksi yang dikaitkan dengan hukum-hukum syarak. Ya, pada takdiratus syar'iyyah, ya, sebagian besar penentuan batasan waktu dan zaman, ya, itu bergantung kepada kondisi dan urf, pada hal yang menjadi kebiasaan pada suatu kaum. Ya, jadi masalah al-mafqud. Di antara huruf pembahasan mafqud juga, ya, kaitannya dengan masalah pernikahan. Ya, ini seorang suami yang meninggalkan istrinya pada batasan waktu tertentu, pada rentang waktu tertentu. Tidak ada kabar, berita, dan tidak ada nafkah. Sebagian fuqaha di kalangan Syafi'iyah hanya menyebutkan itibaru nafkah, tanpa ada nafkah selama masa tersebut. Selama tidak ada nafkah masa, pada masa tersebut. Walaupun para fuqaha juga ada menyebutkan batasan-batasan waktu-waktu tertentu. Ada menyebutkan sekian tahun, ada menyebutkan sekian bulan dan selainnya. Tetapi yang sahih, batasan waktunya kembali kepada urf kaum muslimin yang ada di kaumnya. Intinya, ketika terjadi hal semacam ini yang menimpa seorang wanita, apakah dia dikategorikan wanita yang mutallaqah atau tidak? Ya, ini sebenarnya hukum kembali kepada qadhi, kembali kepada seorang hakim. Tidak semua kaum muslimin mengatakan thayyib anti sudah ditalak, selesai. Ya, jangan misalnya ada seorang ummahat atau seorang istri yang ditinggal pergi oleh suaminya 7 tahun, lantas dia bertanya ke seorang ustaz, gimana ustaz? Anak ditalak enggak nih? Nanti ustaznya berfatwa, naam anti ditalak. Insyaallah masa iddah 3 bulan, setelah 3 bulan anak melamar. Nah, enggak seperti itu. Nah, ini ada indikasi pribadi nih, Bunda. Ada tendensi tertentu ustaznya berfatwa. Nah, enggak seperti itu. Kembali kepada qadhi. Karena masalahnya kaitannya dengan urf, kondisi kaum muslimin, kaitannya dengan pandangan yang ada di masyarakat Islam secara menyeluruh, bukan pada komunitas tertentu, bukan kepada person tertentu. Dan tentunya rujukan kita dalam hal ini adalah kepada mereka yang diangkat oleh ulatul umur sebagai qadhi, yang memiliki kapasitas dalam menentukan hukum-hukum yang kaitannya dengan maslahat kaum muslimin, termasuk dalam masalah seperti ini. Ya, kalau seorang qadhi misalnya ditanyakan seperti yang menganggap 7 tahun itu adalah layak, ya, dikatakan orang ini hilang dan ada kabarnya, maka wanita ini dianggap mutal, ya, wanita yang ditalak. Wanita yang ditalak. Walaupun ada silang pendapat di kalangan ulama apakah termasuk mutawaffa anha zawjuha ataukah yang dia ditalak talaq raj'a ataukah ditalak dengan talaqul bain. Ada silang pendapat juga dalam masalah itu, apakah dia dikategorikan wanita ditinggal mati, apakah dikategorikan jadi talak, talak rujuk. Artinya talak rujuk dia punya masa iddah tertentu, ketika masa iddahnya belum berakhir suaminya datang dan suaminya langsung rujuk, maka dia kembali ke suaminya. Ataukah dikategorikan talak bain, ya, talak tiga. Dan nanti insyaAllah ta'ala kita bahas di pembahasan tentang kitab talak biiznillahi azza wa jal. Ya, dan ada beberapa sejumlah apa detail pembahasan kaitannya dalam masalah ini. Ya, jadi tidak ya, ada beberapa kondisi insyaAllah ta'ala yang kita terangkan nantinya, mana aja yang berlaku. Iya. Tapi masalah larangan jual beli di masjid, di manakah batas-batas seseorang boleh solat sunnah tahiyatul masjid? Jualan di bagian manakah masjid yang diperkenankan? Ini dalam kaitannya dengan nikah ya. Kecuali kalau jual beli untuk menikah mungkin. Ya. Jadi masjid ma'ruf ya, masjid itu tempat salat yang ma'ruf dipergunakan untuk salat, yang mana berakhir saf yang bersambung kepada ya kepada saf utama di belakang imam, itu masjid. Ya, keluar dari bagian tersebut tidak termasuk masjid. Ya, bila mana seseorang salat misalnya di sebuah masjid penuh, lantas dia membuat saf di belakang masjid, apakah dianggap salatul jamaah? Naam, tetap dianggap salatul jamaah, walaupun tempat orang salat itu setelahnya tidak dikategorikan masjid. Karena pembolehan atau pemberlakuan hukum salatul jamaah bagi saf yang ada setelahnya itu pada kondisi memang tidak memungkinkan dia menyambung kepada saf. Dan kondisi darurat, kondisi keadaan tertentu yang keterpaksaan, tidak dapat diberlakukan hukum secara umum. Ya, karena darurat selalu kaitannya dengan dalil khas, selalu kaitannya dengan dalil yang spesifik. Ya, pada dalil yang umum yang berlaku hanya pada batasan saf yang ada di masjid. Di luar dari itu tidak termasuk bagian dari masjid. Bila mana masjid memiliki teras, dan teras masjid ini tidak dipergunakan salatul jamaah pada kondisi jamaah bisa memenuhi masjid, maka teras ini tidak termasuk pada bagian masjid. Iya, begitu pula menaruh masjid yang enggak termasuk pada bagian masjid. Ya, kecuali tentunya salah satu pandangan di mazhab Malikiyah. Dia menganggap bahwa menaruh masjid diperbolehkan atau bagian dari masjid diperbolehkan seseorang ya i'tikaf di menaruh masjid, lazimnya boleh seseorang salat di manar mengikut kepada imam yang ada di dalam masjid, walaupun jumhur tidak seperti itu. Iya. Yang sahih yang kita sebutkan tadi bahwa yang masuk dalam lingkup masjid yang kita sebutkan tadi itulah masjid. Maka larangan jual beli, akad jual beli pada tempat yang dinamakan masjid hanya pada batasan tadi. Ya. Luar dari itu tidak termasuk. Demikian halnya juga dengan salat sunnah tahiyatul masjid yang hanya masuk pada lingkup yang dinamakan dan dikategorikan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Tapi ada hadis dalam masa ini fi ridha akhunya. Apabila orang tua tidak ridha anaknya dinikahi oleh ikhwan salafi. Ini ikhwan salafi maksudnya ikhwan yang penampilannya agak beda, ya. Terus pahamkan. Ikhwan sunni penampilannya agak beda, karena kalau kita hukum kaum muslimin secara umum mereka ahlu sunnah. Ya. Dan mereka yang mengikut kepada mazhab Imam Syafi'i, kita anggap juga tentunya ikut kepada salah seorang imam mazhab atau tidak? Imam mazhab salafi atau tidak? Hah? Iya dong, mereka ikut sama Imam Syafi'i, fanatik terhadap seorang imam yang imam di salaf. Kategorikan salafi enggak? Cuma ya, kita tentu juga melihat masalah apakah mereka itu melakukan amalan yang keliru, menyelisih sunnah atau tidak. Ya, itu timbangan yang berbeda lagi. Jangan sampai salah menafsirkannya kalimat salafi, salafiyat, hingga kalimat salafi atau salafiyah yang seharusnya kalimat ini berlaku umum, ya siapa saja yang dia berada di atas titian para ulama salaf, ya, ya, kita anggap dia seorang salafi. Ya. Dan tidak diharuskan seorang salafi itu mengikut seluruh imam. Bisa dipahami, kawan? Ya, antum tidak perlu menjadi seorang, tidak perlu antum jika harus ikut semua imam madhab, harus kenali semua perkataan, amalan, seluruh ulama salaf yang pernah hidup, baru dikatakan seorang salafi, enggak. Selama antum berpegang kepada asal mu'taqad mereka, atau berpegang kepada usul muamalah dan usul dakwah para imam, yang mana masalah ini sebagian kalangan ulama mengatakan masalah muttafaqun alaiha, hampir-hampir tidak terdapat khilaf. Ya, ketika antum memahami hal tersebut dan meneliti di atas qawaid tadi, maka sudah kita katakan hadza rajulun salafi. Pada penerapannya mungkin saja satu dua masalah terjadi kekeliruan. Ya, Imam Syafi'i rahimahullahu taala pada beberapa fatwa beliau menyelisihi hadisun sahih. Ya, tidak. Ya, atau pada beberapa fatwa beliau terjadi adanya ta'wil, ya, dalam masalah fikih ataupun yang lainnya. Ya, kadzalika juga Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Abi Hanifah, Al-Auza'i wa An-Nakhai. Ya, bahkan beberapa kalangan sahabat dalam masalah akidah terjadi silang pendapat di kalangan mereka. Tentunya ketika terjadi silang pendapat pasti ada yang benar, ada yang salah. Tetapi kesalahan satu dua tersebut tidak menjadikan seseorang dihukumi dia keluar dari manhaj as-salaf. Jadi ketika seseorang itu dia berada pada usul dan qawaid al-sunnah wal-jama'ah, berada di atas titian yang sudah digariskan oleh para ulama, yang disepakati oleh ulama, walaupun penerapannya mungkin terjadi kekeliruan. Kekeliruan ini mungkin karena ketidakmampuannya dalam memahami dalil, mungkin karena keterbatasannya dalam mengenali dalil, ataukah mungkin juga karena keterbatasan dia dalam menudukkan dalil pada tempatnya. Ya, apalagi di zaman belakangan, itu paling banyak terjadi seperti ini. Bukan karena dia sengaja mengingkari dalil. Ya, kenapa seseorang sengaja mengingkari dalil, imma dia akan terjatuh pada ahlil bidah, mungkin juga terjatuh pada kekufuran, wa na'udzubillah. Ini yang katakan tadi. Jadi ini perlu juga diperhatikan, ya, ikhwan salaf. Makanya nak sedikit agak rinci bahwa ikhwan salaf yang dimaksud di sini mungkin maksudnya Allah alam misalnya oleh si penanya ini yang ya seperti antum lah, ya, pakaiannya, penampilannya dan segala macam, untuk mengeluarkan dari kalangan awam. Walaupun ya hampir sebagian besar yang nisbah kepada salafi di zaman ini, terutama di negeri kita, itu kalangan awam. Ya, mereka kalangan, ya, kalangan awam, karena kalau kita lihat pada pendudukan para fuqaha dan ahli usul, mereka membagi cuma tiga kategori: imma awam, imma muqallid, muqallidul madhab maksudnya, imma mada al ulama mustahidun. Ya, antum bukan mustahid, maka imma antum muqallid kepada madhab tertentu, imma antum awam. Antum ikut madhab enggak semuanya? Kalau anak ikut, anak anak madhab imma Ahmad. Ya, dulu Zahiriyah, sekarang pindah lagi nih. Jadi, kalau imam awam, imam madhab mukallid, mukallidul madhab. Ya, ini mukallidul madhab pada penafsiran yang lebih simple, itu diterangkan oleh Ibnu Qayyim, itu lebih cenderung kepada makna ittiba. Ikut kepada pandangan para imamul madhab pada usul mereka, kawaid mereka, yang mananya usul para imamul madhab ini tidak akan keluar dari dalilum syar'i. Ya, makanya ini lebih tepat untuk kalangan belakangan, penafsiran para ulama mutakhirin itu mirip-mirip diterjemahkan dengan kalimat al-muttabi. Iya. Walaupun Ibnu Qayyim rahimahullah taala memberikan penafsiran yang lebih luas lagi pada kalimat al-ittiba. Ya, antum bisa lihat di A'lamul Muwaqqi'in. Qadarullah ada terjemahannya. Baik, apabila orang tua tidak ridho anaknya dinikahi oleh ikhwan salaf dan hanya ridho oleh pilihan orang tua, apa yang harus dilakukan oleh akhwat tersebut? Apakah dia bersabar atau mengikuti keinginan orang tua untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tua dalam rangka mencari keridhaan Allah dari keridhaan orang tua? Baik, kalau kita berbicara tentang adab, ya, yang terakhir inilah yang benar. Ya, bicara tentang adab, bicara tentang etika, selama pilihan orang tua tersebut adalah seorang laki-laki yang soleh, ya, seorang laki-laki yang cenderung kepada din, seorang laki-laki yang dia benar-benar punya keinginan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka seorang akhwat atau seorang muslimah yang baik, ya, apalagi jika orang tuanya adalah seorang yang mengerti agama dan menghendaki anaknya menikah dengan seseorang juga yang mengerti agama. Bila mana dia mendapatkan keluarga semacam ini, orang tua semacam ini, akhwat ini seharusnya lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya, karena tidak mungkin orang tuanya akan memilihkan dia laki-laki yang fasik atau laki-laki yang senang dengan kemaksiatan. Ini kondisi yang ideal tentunya. Tetapi bila mana enggak terjadi hal semacam ini, orang tua awam, pengenalan terhadap agama sangat minim. pilihan orang tua hanya kembali kepada empat hal selain agama. Karena kedudukan, ya, karena penampilan fisik, karena harta benda, ya. Bila mana orang tua kembali kepada hal semacam ini, maka akhwat tersebut baru kita berbicara, ya, hukum syar'i, baik itu kepada orang tuanya maupun kepada si akhwat. Nah, hukum syar'inya ma'ruf. Masya Allah, akan kita terangkan juga nanti, ya, mungkin di pembahasan sekarang atau berikutnya, bahwa untuk seorang wanita yang baligha, wanita yang mencapai usia bulugh, dia sudah haid dan segala macam, wanita ini dia berakal sehat, tidak mungkin kekurangan pada akalnya, ya, ya, tidak diperbolehkan, ya, adanya pemaksaan dari orang tua untuk menikahkan anak tersebut kepada laki-laki pilihan orang tua dia. Karena di antara syarat nikah yang disebutkan oleh mayoritas ulama adalah at-taradi, ya, adalah saling keridhaan antara si laki-laki dan juga si wanita. Anda telah sebutkan juga di pembahasan kita terdahulu bahwa wanita berhak menerima dan berhak juga menolak, ya, laki-laki yang datang melamar dia. Ya, laki-laki yang datang melamar dia. Ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hak bagi wali untuk memaksa anaknya yang memilih laki-laki yang disenangi oleh orang tua tersebut. Dan si wanita berhak atas pilihan dia. Nah, ini hukum syar'i tentang, ya, apakah orang tua tersebut boleh memaksakan kehendak kepada si anak ataukah tidak. Namun walaupun kasus macam ini terkadang tidak hanya sebatas hukum syar'i kita selesaikan. Ya, banyak hal-hal yang terjadi setelah itu. Ya, ima terjadi misalnya sikap arogan dari orang tua kepada anaknya, ya, sampai kepada hal-hal yang qadarullah, kita tidak inginkan hal itu terjadi. Anaknya dipaksa misalnya untuk menanggalkan pakaian yang syar'inya, anaknya dipaksa misalnya untuk menjauh dari majelis-majelis ilmu, harus memisahkan diri dari komunitas yang dekat kepada sunnah, ya. Seperti itu mungkin terjadi. Maka bila mana terjadi hal seperti ini, seorang akhwat harus pandai dalam menyelesaikan masalah dia dan harus pandai mencari solusi atau mencari seorang yang bisa mendudukkan permasalahan dia di orang tuanya. Tidak hanya dia berkutat dengan hukum syar'i, pokoknya orang tua enggak boleh memaksa anak. Apapun yang terjadi, enggak boleh memaksa. Akhirnya terjadi fasad di keluarga dia. Terjadi kerenggangan hubungan antara dia dan orang tuanya. Padahal bisa saja dengan pendekatan yang lebih persuasif, pendekatan yang lebih mada, lebih santun kepada orang tua, mungkin orang tuanya bisa dipahamkan. Kalau tidak dari si akhwat, mungkin dari kerabat si akhwat tersebut yang mengenal agama, ataukah rekan-rekan si akhwat yang bisa memahamkan orang tua dia. Kalau tidak, silakan berbicara dengan ikhwan kita yang jauh lebih tua, yang memiliki pengalaman, ya, dan juga bisa berbicara dengan hikmah kepada orang tua dia. Ya, ini masalahnya tidak lagi kaitannya dengan hukum, tetapi kembali kepada maslahat, ya, tentang bagaimana kita berdakwah kepada orang tua dan bagaimana kita memahamkan orang tua kepada hal-hal yang lebih syar'i tentunya. Nah, Masya Allah. Sampai di mana, ikhwan jami'an? Qala rahimahullahu ta'ala, ya, pada pembahasan kita pada Syarhul Umda, Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, akhir yang kita sebutkan tentang masalah al-khitbah, ya, tasrihan dan talmihan. Naam. فقال هنا رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: ولا يجوز التصريح بخطبة معتجة، ويجوز التعريض بخطبة البائن خاصة، فيقول: لا تفوتين بنفسك، وإني في مثلك لراغب، ونحو ذلك. إن pembahasan kita yang terakhir, ya, masalah khitbah yang صريحة dan غير صريحة. Masalah khitbah, Ya, tayyib. Siapa yang bisa sebutkan definisi khitbah yang terdahulu? Apa yang dimaksud dengan khitbah? Naam. Al-akhada. Yang kacamata. Naam. Apa itu khitbah? Al-akh yang belakang baju putih kacamata. Apa khitbah? Apa dimaksud dengan khitbah? Eh, naam, Masya Allah. Atau sudah menikah belum? Sudah menikah belum? Belum, ya wajar kalau gitu. Ya, selanjutnya. Antum. Ya, selanjutnya, sebelah kanan. Antum, naam. Antum, naam. Ayo, wa. Nah, asantum. Jadi, al-khitbah. Ya lah, masyaAllah. Jadi khitbah mana? Itu kilmatun atau kalamun atau ucapan, ya mungkin di sini ya bahasanya itu pinangan ya, nam, yang disampaikan oleh seorang laki-laki yang berazam untuk menikahi seorang wanita. Asanta, masyaAllah. Ya, beliau menyebutkan wala yajuzu tasrihu bi khitbati mu'tajjatin. Ya, sekarang kita berbicara tentang masalah ya khitbah kepada wanita mutaddatin dan wanita yang dia mutallaqah bitalaqin ba'in. Baik, jadi pada khitbah wanita pada seorang akhwat muslimah yang bikr, seorang gadis diperbolehkan khitbah itu tasrihan, boleh juga apa? Talmihan. Ini selesai masalah kita. Ya kan? Baik, sekarang tentang wanita yang dia menjalani masa iddah. Wanita yang ditalak. Wanita yang ditalak ada dua. Itu wanita yang masih dalam masa iddahnya. Ya, dan wanita yang dia ditalak dengan talakul bain. Ditalak dengan talak, ya dengan talakul bain. Iya, fa wanita yang dia mu'taddah, maknanya itu wanita yang dia menjalani masa iddahnya karena talakur rujuk. Talak, dia talakur rujuk. Sementara wanita ditalak dengan talakul bain, yang mana wanita ini menjalani masa iddahnya dan tidak ada rujuk kepada suaminya yang pertama. Ya, ini mutaddatin dengan wanita yang dia talak talakul bain. Ya, kalau istilah yang masyhur di tengah kita, talak 1-2 dan talak rujuk dengan talak 3. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, wala yajuzu at-tasrihu bi khitbati mu'taddah, pada wanita yang dia ditalak dengan talak rujuk. Fa madzhabul Hanabila, ya, beranggapan bahwa tidak diperbolehkan khitbah sharihah ya kepada wanita tersebut. Ya, wala yajuzu at-tasrihu bi khitbatil mu'taddah. Ya. Jadi pada wanita yang mu'taddah ini, nah, tidak diperbolehkan, ya, yang sahih juga ya, pada wanita yang menjadi masa iddah, tidak diperbolehkan adanya khitbah yang sharih, dan juga yang tepat juga di kalangan Hanabila, ya, di kalangan mutakhirin para ulama Hanabila, tidak diperbolehkan juga ya secara ta'ridan atau talmihan. Tayyib. Jadi wanita yang ditalak dengan talak rujuk tidak perbolehkan salah seorang laki-laki datang ketika ditalak oleh suaminya. Datang seorang laki-laki, dia mengajukan lamaran kepada wanita tersebut dalam masa iddahnya dia, baik itu terang-terangan dia melamar atau hanya sebatas isyarat. Hanya sebatas isyarat bahwa nanti insyaallah kalau masa iddahnya anti sudah berlalu, maka saya yang akan menikahi anti. Ini enggak diperbolehkan. Ya, tidak dengan ucapan nikah atau dengan ucapan yang selainnya. Iya. Tapi Masya Allah Ta'ala. Adapun, ya, pada wanita yang dia ditalak dengan talak tiga, dan ditalak tiga, yang tidak diperbolehkan, ya, adalah khitbah secara terang-terangan. Namun diperbolehkan, ya, secara ta'ridan, secara isyarat diperbolehkan, namun terang-terangan tidak diperbolehkan. Ya, dalil ya yang menunjukkan hal tersebut yakni firman Allah Subhanahu wa taala, Wala junaha alaikum fima arrabtum min khitbatin nisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Baqarah, "Wa tidak mengapa bagi kalian wahai kaum muslimin ya untuk mengajukan lamaran kepada wanita-wanita namun ta'ridan fima arrabtum." Ya tidak dengan terang-terangan. Itu wanita yang ditalak. Ya, maksud dari ayat ini, kalau misalnya diperbolehkan ta'ridan secara isyarat, maka tidak diperbolehkan mafhumnya, tidak diperbolehkan secara terang-terangan. Kenapa penyebutan fima arattu min khidmatin nisa, ini penyebutan kadar yang boleh. Lebih dari kadar tersebut tidak diperbolehkan, kecuali ada dalil syar'i yang menunjukkan pembolehan. Karena khidbah dan termasuk juga an-nikah termasuk bagian dari peribadatan. Masuk pada bagian ibadah sebenarnya yang ma'ruf antum ketahui bahwa pada ahkamul ibadah yang kaitannya dengan ibadah termasuk khidbah ini ya hanya diperbolehkan bila mana terdapat dalil syar'i. Ini pada wanita yang ditalak dengan talak tiga diperbolehkan dengan isyarat, tidak boleh terang, tidak boleh dengan terang-terangan. Ya, adapun wanita yang ditalak dengan talak rujuk tidak boleh terang-terangan, tentunya berdasarkan konteks ayat. Ya, dan tidak diperbolehkan secara isyarat karena dikhawatirkan. Ya, sebagian menyebutkan dalilun nazar dalam hal tersebut, dikhawatirkan bila mana dia mengucapkan lamaran atau laki-laki dia mengucapkan lamaran kepada wanita yang masih menjalani masa indah dia, dikhawatirkan wanita ini akan menyampaikan kepada si laki-laki tersebut bahwa masa indah saya sudah berlalu sementara sebenarnya belum berlalu. Jadi dikhawatirkan dari hal tersebut. Karena itulah para fuqaha termasuk para pengikut mazhab Imam Ahmad rahimahullah taala tidak membolehkan, tidak dengan terang-terangan, tidak juga dengan isyarat pada wanita yang masih menjalani masa iddah talak rujuk. Ini alasan mereka pertama. Yang kedua juga yang sahih dalam hal ini bahwa wanita yang dalam masa rujuk, talak rujuk, ya, dia dengan suaminya masih berada pada status istri bagi suaminya dia sampai masa iddahnya berlalu. Hanya saja tidak diperbolehkan suami tersebut untuk menggauli istrinya. Ya, dan beberapa kalangan ulama membolehkan untuk berjalan bersama dan tetap mahram bagi si istrinya, hanya saja tidak diperbolehkan berhubungan suami istri. Karena itu terjadi silang pendapat di kalangan ulama, apakah rujuk pada talak satu atau talak dua ini harus dilafadzkan atau cukup dengan jima, cukup dengan berhubungan saja. Ya, para ulama pengikut madhab Imam Abi Hanifah, mereka beranggapan cukup dengan jima berhubungan suami istri sudah dianggap rujuk pada talak satu dan talak dua. Sementara mayoritas ulama mereka mensyaratkan harus adanya pengujaran lafaz rujuk. Nah, ini yang yang kita sebutkan di majlis kita sebelumnya. Faqala huna rahimahullahu taala wala yanaqidu an-nikahu illa bi'ijabin min al-wali aw na'ibihi fayaqulu ankahtuka aw zawwajtuka wa qabulu az-zawji aw na'ibihi fayaqulu qabaltu aw tazawwajtu. Naam. Masalah yang berikutnya ikhwanna jami'an ya yang kaitannya dengan an-nikah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, beliau menyebutkan wala yanaqidu an-nikahu illa bi ijabin min al-wali wala yanaqidu ay wala yashihhu, ya, bahwa tidak tepat atau tidak akan sah ya suatu pernikahan ya kecuali bi ijabin min al-wali aw na'ibihi. Penyebutan la yanaqidu ini ibarat yang sering dipergunakan oleh para al-fuqaha ketika berbicara tentang bab al-fiqih, yang mana kalimat yanaqidu atau in'iqad ini menunjukkan sah tidaknya suatu amalan ketika amalan tersebut disertai dengan adanya sejumlah syarat dan sejumlah rukun. Ya, makanya kalimat in'iqad ini jarang dipergunakan pada pembahasan ibadah. Ya, lebih sering disebutkan pada bab al-muamalah. Lebih sering disebutkan pada bab ya muamalah. Walaupun pada pembahasan ibadah juga kita akan dapati adanya sejumlah syurut, sejumlah rukun dan segala macam. Namun ya keberadaan syarat dan rukun pada babul muamalah itu lebih eksplisit ketimbang pada pembahasan ya pada pembahasan ibadah. Misalnya pada ibadah syaratnya niat. Ya kan? Pada bab muamalah tidak hanya sebatas niat. Ada syarat-syarat lain yang zahir, yang tampak, yang eksplisit harus dipenuhi pada babul muamalah. Termasuk dalam masalah nikah. Jadi kalimat di sini wala yanaqidun nikahu ay la yasihhu ya suatu pernikahan illa penyebutan ini illa bi ijabin penyebutan rukun. Penyebutan rukun. Di sini muallif rahimahullahu taala yakni Ibnu Qudamah rahimahullah hanya menyebutkan ya salah satu di antara beberapa rukun nikah yaitu ijab dan qubul. Ya wala yanaqidu nikahu illa bi ijabin. Ya bi ijabin minal wali. Perhatikan bi ijabin minal wali. Kalimatu bi ijabin minal wali ini isyarat ala madhhab al-Imam Ahmad pada akad nikah. Bahwa wanita tidak menikahkan dirinya sendiri. Ya karena kalimatu ijab akan diterangkan nanti lafadznya. Semisal kalimat ankahtuka au zawwajtuka. Saya menikahkan engkau ya dengan putri saya misalnya. Itu datangnya dari siapa? Dari al-wali. Ketika dikatakan minal wali, berarti tidak wanita ini sendiri yang menikahkan dirinya. Ya berbeda halnya dengan madhab ya Abi Hanifah rahimahullahu taala. Ya, qala huna wala yanaqidu nikahu illa bi ijabin minal wali ya au naibihi. Ya, jadi kita berbicara sekarang masalah rukun ijab dan qabul yang oleh kalangan fuqaha dikenal dengan rukun as-sighah. Sighat akad nikah. Ya, fa akad nikah sighat ini ada dua. Ijab dan qabul. Dimaksud dengan ijab adalah lafaz yang diujarkan oleh al-wali atau may yaqumu maqamahu. Diucapkan oleh al-wali atau yang ya atau seseorang yang dia menggantikan posisi wali. Dalam hal ini Ibnu Qudamah menyebutkan minal wali atau naib dari wali. Naib dari al-wali. Baik, lantas nanti akan kita sebutkan juga insyaallah taala ya siapa saja yang dia menjadi naib dari al-wali. Ya. Sini akan disebutkan insyaallah taala Nabi rahimahullah taala bahwa naib al-wali adalah man? Ha? Adalah hakim. Nah, akan kita sebutkan nanti hakim atau sultan. Ya tentunya di sini maksud ya tidak mesti harus waliul amr langsung yang menikahkan, tetapi ya aparat atau petugas yang diserahkan ya hak untuk hak sebagai perwakilan dari waliul amr. Itu ijab. Sementara qabul adalah al-lafaz yang disuujarkan oleh man? Oleh suami atau pihak laki-laki ketika terjadi akad nikah atau man yaqumu maqamahu. Iya. Kata beliau rahimahullahu taala ka fa yaqulu ankahtuka au zawajtuka. Ini kalimat semacam ini. Ankahtuka au zawajtuka. Dengan ucapan saya menikahkan engkau ya dengan putriku misalnya atau zawajtuka serupa maknanya. Ya serupa. Ya serupa maknanya. Dan madhab Imam Ahmad rahimahullah ini antum bisa lihat dari uraian Ibnu Qudamah di kitab Umdatul Fiqh di sini wa madhab Imam Ahmad hanya membolehkan lafaz yang bermakna nikah atau bermakna tazwij. Selain dari makna tersebut tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Artinya boleh dengan lafaz selain lafaz nikah. Boleh selain dari lafaz tazwij, zawajtuka, tetapi maknanya setara dengan makna an-nikah. Dengan makna ya, dengan makna nikah. Ayo na'am. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dan dalil mereka sejumlah ayat fil Quran yang menunjukkan keumuman pemakaian kata an-nikah dan kata at-tazwij. Yang mana kedua ucapan ini hanya dipergunakan untuk menunjukkan adanya akad. Dan misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'." Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang bapak-bapak kalian telah menikahi wanita tersebut. Jadi lafaz an-nikah, ya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Hatta tankiha zawjan ghairuhu," hingga dia menikahi suami yang lain, laki-laki yang lain. Ini juga lafaz an-nikah, yang mana semua lafaz ini menunjukkan akadun nikah, walaupun juga terkandung adanya hubungan suami istri, adanya jima. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qada Zaidun minha wataran zawwasnakaha." Ya, zawwasnakaha, ay kami nikahkan engkau dengannya. Enak. Jadi ada pemakaian kata nikah dan tazwij. Makanya para ulama Hanabila dan juga sebagian besar ulama Syafi'iyah, mereka hanya membatasi pada semua kalimat yang mengindikasikan makna nikah dan makna tazwij. Ini yang pertama. Yang kedua juga, sebagian besar kalangan fuqaha yang madhab Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyenangi pemakaian kata an-nikah dan kata ya at-tazwij dengan bahasa Arab. Ya, karena kalimatun nikah dan tajwid ini mengandung makna yang mendalam. Saya sudah terangkan terdahulu. Selain dia mengandung makna akdun nikah, juga mengandung makna mada? Makna hubungan, adanya pengalihan pemberi apa? Pembolehan hubungan suami istri. Yang mana pada bahasa yang lain tidak akan ada yang mewakili kata tersebut. Ya, walaupun ini bukan sesuatu yang harus. Ya. Baik, ana fi ma'adku seperti Ibn Muflih rahimahullah ta'ala fil furu' dan juga Al-Buhuti sehingga saya di syarful muntaha atau selainnya, beliau menyebutkan bila mana orang itu mengerti bahasa Arab, maka yang diutamakan bagi dia mengadakan akadun nikah dengan bahasa Arab. Ya, apabila dia seseorang yang tidak mengerti bahasa Arab dan dapat diajarkan dan mungkin mempelajari bahasa Arab, terutama bahasa yang dipergunakan pada akad nikah, maka yang utama diajarkan. Yang utama ya diajarkan. Ini juga pendapat sebagian ya kalangan ulama Syafi'iyah. Ya, bila mana nanti dia tidak mungkin mempelajari bahasa Arab dan tidak kesanggupan untuk mempelajari bahasa Arab karena dia jauh misalnya dari seorang yang bisa mengajarkannya bahasa tersebut, maka tidak mengapa dia mempergunakan bahasa kaumnya yang menunjukkan makna nikah ataukah makna at-tazwij. Itulah ikhwan jami'an, bila mana antum hendak mengambil yang utama, ya, maka yang utama adalah mempergunakan bahasa Arab. Bahkan masya Allah taala, ya, banyak di kalangan kaum muslimin awam, ya, mereka bahkan menganggap bahwa bahasa Arab itu seolah-olah hampir menjadi keharusan pada akad nikah. Sudah terjadi akad nikah, biasanya datang diajarkan. Ini lafadznya, disuruh dihafalkan, dipahami artinya. Baru setelah itu terjadi akad, ya, akad nikah. Nah, masya Allah ta'ala. Ya, adapun pemakaian kata selain dari lafadz nikah dan tazwij, ya, walaupun ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan pendapat pengikut madhab Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, ya, tetapi wallahu taala a'lam bis-shawab, pendapat yang tepat adalah yang kita sebutkan tadi, ya, penggunaan kalimat nikah dan tazwij atau lafaz yang lain yang semakna. Ya. Dan juga kalimat yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di sini, ankahtuka wa zawajtuka wa qabul zawji aw na'ibihi fa yaqulu qabaltu au tazawwajtu. Fa kalimatu naibihi. Fa naib kita sebutkan tadi adalah man? Ya, adalah sultan atau waliul amr. Dalam hal ini hakim. Ya, atau aparat yang diserahkan amanah sebagai perwalian. Ini akan kita bahas dalam masalah wilayah nikah. Tayyib. Berikutnya pula. Apakah melalui media seperti telepon atau media internet misalnya, ya, media internet, apakah boleh dijadikan wasilah ya seseorang melakukan pernikahan. Ya misalnya seseorang hanya dengan telepon, ya dia mengatakan kalimatul akad, baik itu ijab atau qabul. Ya mungkin untuk zaman belakangan ini dengan adanya seperti Skype ya, yang bisa langsung terjadi tatap muka, ini tentu nggak ada bermasalah. Karena ya karena antara pihak wali si wanita dan si wanita dan juga pihak laki-laki bisa saling tatap muka. Ya, karena di antara syarat yang diharuskan oleh kalangan Hanabilah dalam pernikahan itu harus ada ta'yin zaujain. Ya, harus diketahui dengan jelas siapa suami, siapa istri dan siapa wali yang menikahkan. Bahkan kalau kita berlanjut kepada yang berikutnya pula, juga harus jelas siapa syahidnya. Ini bila mana, yang akan kita sebutkan juga belakangan nanti ya, bila mana kita mensyaratkan bahwa saksi pernikahan harus orang yang adil. Ketika disyaratkan adanya sifat seorang yang adil, maka tentunya harus diketahui siapa syahid yang hadir, siapa syahid yang hadir pada pernikahan tersebut. Baik, ala kulli hal. Untuk media seperti tadi, Skype dan semisalnya, yang bisa terjadi tatap muka, ya terjadi tatap muka ketika akad nikah ini tidak mengapa. Namun bila mana ya pernikahan tersebut hanya dengan telepon misalnya, ataukah hanya dengan surat, ya penyampaian surat, sawas tu taket dan segala macam, yang sahih wallahu taala alam bisawab almana, ya yang tepat insyaallah taala, ya, hal semacam ini sebaiknya dihindarkan. Bahkan sebagian menyebutkan larangan. Ya ada salah seorang di antara ulama muasirin yang anak ketahui berfatwa tentang pembolehan menikah melalui via telepon, ya, itu pun beliau mensyaratkan harus dipastikan bahwa yang menelpon tersebut benar-benar si pihak laki-laki atau wali pihak wanita. Ya, namun bila mana terjadi di zaman kita belakangan ini dengan banyaknya makar, dengan banyaknya tipu daya dan seseorang yang tidak amanah dalam mengemban amanah tertentu, ya akhirnya wasilah-wasilah seperti ini menjadi pintu syaitan bagi mereka. Ya, sehingga ada seseorang yang hendak menikahi wanita, entah dia manusia atau bukan, datang kirim surat, ana senang sama anti, ana akan melamar insyaallah 3 hari lagi saya telpon. Ya, dia nelpon, Allah alam yang nelpon siapa? Bisa saja jin, ya, bisa saja hewan, Allah alam bisawab. Artinya kita enggak bisa memastikan apakah benar fulan yang mengajukan khitbah yang pertama dia menelpon. Iya. Apalagi kalau wasilahnya berbentuk ya surat misalnya, email dan segala macam, maka ini lebih jauh lagi dari ya pembolehan. Lebih jauh dari ya pembolehan. Dan juga di antara ijab dan kabul ini pula perlu diperhatikan. Pada ijab dan kabul ya juga disyaratkan ijab dan kabul berada pada satu majlis. Ya berada pada satu majlis akad. Ya, dan tidak ada pemisah jeda waktu. Ya, pemisah antara ijab dan kabul di mana pemisah tersebut itu mengindikasikan bahwa majlis akad terpisah. Ya misalnya saja ya pihak wali si wanita mengatakan saya nikahkan engkau dengan putriku. Lantas si laki-laki tadi belum lagi dia menjawab, dia keluar dari ruangan. Nanti setelah 2 jam, 3 jam kemudian baru dia datang. Lantas dia mengatakan qabaltu. Ya, indal Hanabila semacam ini tidak sah. Ya, ijab dan kabul semacam ini tidak. Ya, tidak sah. Namun apabila dia keluar untuk hajat yang hanya butuh waktu yang cepat, misalnya hanya untuk buang air kecil misalnya, kalau dia kembali dan mengatakan qabaltu, atau dia keluar untuk wudhu misalnya lantas kembali mengatakan qabaltu, ini arju alaikum ya la basa insyaallah. Ini mudah-mudahan tidak mengapa bila mana jeda waktunya itu tidak begitu jauh hingga disangkakan akad nikahnya terpisah. Akad nikahnya terpisah antara ijab dan qabul. Iya. Baik. Itu juga perlu diperhatikan ikhwanna jami'an. Pada ijab dan kabul indal Hanabila tidak didahulukan kabul alal ijab. Ay la yata'akhkharu al-ijabu anil kabul. Ya, tidak misalnya si laki-laki mengucapkan ucapan kabul dahulu baru pihak wali si wanita mengucapkan ijab. baik itu dengan lafad ya lafad kabar atau dengan lafad ya permintaan. Misalnya si laki-laki mengatakan, maukah anda menikahkan putri anda untukku? Lantas si pihak wali wanita mengatakan, saya menikahkan putriku. Indal hanabila. Jadi kan hanabila ya semacam ini menurut mereka tidak sah. Ya, menurut mereka tidak sah. Walaupun yang sahih wallahu taala alam bisawab, ya juga pandangan dari sebagian kalangan ulama Hanabila, selama masih mengindikasikan ijab dan kabul dan terkandung makna ijab dan kabul, ya, maka seperti itu diperbolehkan. Ini pendapat sebagian di kalangan ulama Hanafiya pula. Ya, masya Allah taala. Ya. Nah, ini tentang masalah mada ijab dan masalah ijab dan qabul. Tsumma qala rahimahullahu taala, ya, beliau hanya menyebutkan rukunnya ijab dan qabul. Rukun yang lainnya apa adanya? Ya, adanya siapa? Pihak ya kedua mempelai itu muta'akkidain. Tentunya di sini pihak laki-laki, wanita beserta walinya dan dua saksi. Ya, ini yang disebutkan oleh kalangan para fuqaha tentang rukun an-nikah. Namun akan dibahas belakangan insyaallah. Tsumma qala rahimahullahu taala, wa yustahabbu an yakhtuba qabla al-aqdi bi khutbah aw bi khutbati ibn mas'ud allati qala علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ويقرأ ثلاث آيات اتقوا الله حق تقاته واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. Baik, kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau berbicara tentang mustahabbat dalam an-nikah, hal-hal yang ditekankan, hal-hal yang sunnah yang ditekankan pada pernikahan. Beliau rahimahullahu taala, yang pertama disunnahkan ayakhtuba qabla al-aqd, disunnahkan adanya khutbah khutbatul hajat, ay khutbah khutbatul hajat sebelum akad nikah. Dan ini yang sahih berdasarkan sejumlah riwayat pada khutbatul hajat yang semacam ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qalaha qabla al-aqd. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan khutbatul hajat ini ya sebelum akad nikah. Setelah selesai baru setelah itu akad, ya setelah itu akad an-nikah. Dan intinya ikhwan jami'an, semua bentuk khutbah yang berisikan wasiat, anjuran, berisikan nasihat kepada kedua mempelai atau kepada keluarga mereka berdua, atau nasihat kepada seluruh yang hadir dan juga kepada seluruh kaum muslimin, itu diperbolehkan. Ya, hanya saja disunnahkan pula tentunya dengan khutbah yang munasibah dengan hajat. Disunnahkan khutbah tersebut sesuai dengan keperluan. Jangan misalnya dia akad nikah antuk khutbah tentang jihad fisabilillah, tidak ada hubungannya. Ya. Walaupun apakah boleh atau tidak? Ya, boleh-boleh aja, tafadhal, tetapi sunnah harus ada munasabah. Makanya pada akad nikah dikatakan khutbatul hajat, ai khutbah yang sesuai dengan keperluan. Ya. Bila mana itu akad nikah, maka akad nikah. Bila mana itu salatul Jumat, maka salatul Jumat, begitu seterusnya. Ya, dan yang lebih disunnahkan lagi setelah itu, itu khutbah dengan doa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada khutbah Ibnu Mas'ud, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di mana beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami at-tasyahud, yakni addu'a bil hajat. Ya, lantas beliau menyebutkan innal hamdalillahi nahmaduhu, pada riwayat yang lainnya dengan lafaz alhamdulillahi. Ya, lafaz alhamdulillah. Ya, alhamdulillahi. Ya. Tayyib, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadi khutbatul hajat. Ya. Khutbah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini mengandung banyak ahkam asy-syar'iyyah. Mulai dari pembahasan tentang akidah, tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma dan sifat, tentang masalah qada wal qadar, ya, tentang masalah tawakkal, tentang masalah taat, adamil maksiat. Ya, ini terkandung pada khutbatul hajat ini. Karena itulah urgensi khutbatul hajat ini itu sangat perlu dan sangat penting untuk dipelajari oleh kaum muslimin, terutama bagi mereka yang nisbah kepada sunnah. Karena diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala akan rububiyah Allah, ya, ya, akan tauhid asma dan sifat, dan tawakal, isti'anah, istighfar, isti'adah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adanya ikrar dari seorang hamba bahwa dia hamba tersebut senantiasa senantiasa lebih rendah dan punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan adanya pengakuan dari seorang hamba bahwa mereka adalah ciptaan yang tidak akan luput dari dosa. Ketika diucapkan min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ini pengakuan dari hamba yang mengucapkan doa tersebut. Setelah pengakuan tersebut, lantas doa meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan terdapat ikrar akan qada wal qadar, ikrar akan iradah, ya, terutama iradah kauniyah. Man yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Setelah itu tasyahud, setelah itu tiga ayat yang berkisah pada masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, ada sebuah risalah yang ditulis tentang syarah hadis khutbatul hajat ini. Bagus kiranya ikhwan untuk merujuk kepada risalah tersebut untuk mengerti kandungan makna yang ada pada khutbatul hajat. Ini yang disunnahkan. Wa yustahabbu i'lanun nikah. Yang kedua, yang juga disunnahkan ketika akad nikah, disunnahkan i'lanun nikah wadharbu alaihi bidufnin nisa. Ya, disunnahkan i'lanun nikah. Tayyib, dan ini ijma ulama bahwa i'lanun nikah itu penyebaran, penyampaian kabar tentang adanya pernikahan. Tentang adanya pernikahan. Karena makna i'lan bermakna izhar dan izhar. Ini makna i'lan. Izhar yaitu menunjukkan bahwa ada sebuah pernikahan dan penyebarluasan bahwa terjadi pernikahan. Ya? Dan semacam ini i'lan ini ya bisa dengan adanya resepsi pernikahan yang diadakan, ya, bisa juga dengan pemberitahuan lewat undangan atau dengan cara apa saja, ya, atau dengan media apapun yang bisa menyampaikan kepada sejumlah kaum muslimin bahwa telah terjadi pernikahan antara si fulan dan si fulana. Dan ini sesuatu yang sunnah, sesuatu yang, ya, amalan yang sunnah. Tayyib, wa yustahabu ilanun nikahi wa darbu alaihi bidduffi lin nisa. Dan juga di antara sunnah pada pernikahan, ya, itu ad-darb alaihi bidduff. Nah, dengan menabuh rebana. Ini terjemahan kasar, ya. Karena ad-duf, dan maksud dengan ad-duf yaitu alat-alat semacam gendrang, tentang gendang, cuma hanya memiliki satu sisi. Hanya memiliki satu sisi yang ditabuh. Yang ditabuh itu namanya duf. Ya, kalau rebana yang ada rebana yang subhanallah, dia cuma satu sisi tetapi banyak apa namanya di samping-sampingnya ini enggak termasuk. Ya, terus yang memiliki dua sisi juga yang ditabuh bergantian ini juga tidak termasuk. Ya, wadarbu alaihi bidduf lin nisa. Naam. Masya Allah ta'ala. Jadi diperbolehkan darb dan darb bidduf. Jadi diperbolehkan dia menabuh rebana ketika terjadi atau ketika acara dia pernikahan. Selain dari itu tidak diperbolehkan. Selain dari duf ini tidak diperbolehkan. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, di mana diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari hadis Muhammad bin Hatib al-Jumahi, wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ya faslu ma bainal halal wal haram ad-duf was-sautu fi nikah. Ya, bahwa yang memisahkan antara halal dan haram, ya, yaitu dengan adanya duf dan saut, yaitu senandung. Ya, saut di sini bukan nyanyian. Saut di sini mana rangkaian syair yang diucapkan seiring dengan tabuhan, ya, rebana. Ya, ini tidak mengapa. Taib. Juga yang sering terjadi di tengah-tengah kita, ya, ini qiraat atau membunyikan mana qiraat Al-Quran. Ya, qiraat Al-Quran ketika pernikahan apakah diperbolehkan atau tidak? Ya, ini kembali kepada masalah kita, apakah pernikahan tersebut yaitu makanul zikir atau makanul afrah. Ya, karena dalam banyak keterangan di para ulama, Al-Quran dibacakan untuk disimak, untuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan juga idza quriyatil Qur'anu fa'ansitu fasma'u. Nah, bila mana dibacakan Al-Quran, ya, maka dengarkanlah Al-Quran tersebut dan diamlah kalian. Ya. Sementara pada acara pernikahan, baik itu pada walimatul ursh atau setelah akad pernikahan, yang terjadi tentunya sebaliknya. Ya, tempat tersebut tempat afrah, tempat untuk bergembira, tempat untuk bersuka cita, tempat makan dan minum, ya, dan tempat untuk mendoakan mempelai. Maka tidak patut kiranya di tempat semacam ini, di mana seseorang lalai dari zikir dan lalai dari menyimak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, lantas diputarkan ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Iya. Kecuali misalnya jika lo yang hadir semuanya mau menyimak, tahun ini mustahil terjadi. Iya. Itu juga perlu diperhatikan ikhwanna jami'an. Nah, juga sebagian bahkan memutar mada anasyid, ya, memutar anasyid yang diiringi dengan tetabuhan yang lain, ya, alat musik yang lain, walaupun isinya misalnya berisikan zikir atau berisikan hal-hal yang baik, namun ya dikarenakan pada walimahan ini, pada resepsi akad nikah ini, pembolehan menabuh rebana ini bukan tergolong sesuatu yang menjadi hukum asal, dia hanya keringanan. Ya, ketika terjadi acara pernikahan, maka rukhsah itu tidak, ya, diperluas cakupannya. Ya, tidak diperluas cakupan pada rukh, ya, pada rukhsah. Maka ketika diberikan keringanan hanya pada rebana, maka tidak kita perluas kepada alat musik yang lain. Adapun yang terjadi tengah-tengah kaum kita, fa ilallahil mustaqa. Hanya kepada Allah kita mengadu bahwa amalan-amalan seperti itu bukanlah amalan yang syar'i dan tidak patut bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk menghadiri acara pernikahan yang terdapat kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Bila mana acara tersebut diselenggarakan oleh keluarganya, tapi ditunggu ya sampai acara itu selesai baru datang menyampaikan ucapan selamat bagi yang menikah tanpa harus hadir di acara yang terdapat kemaksiatan tadi. Nah, faqala huna rahimahullahu taala wa darbu alayhi bidduf lin nisa. Ya, zahir dari keterangan Ibnu Qudamah di sini Ya, beliau hanya mengkhususkan ad-duf ini hanya bagi wanita. Dan ini yang dianut oleh beberapa kalangan ulama muasir, bahwa pembolehan menabur rebana itu hanya bagi kalangan wanita. Adapun laki-laki tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian berpendapat diperbolehkan hanya bagi anak-anak kecil. Bagi anak-anak kecil, bukan wanita dewasa. Bukan wanita, ya, bukan wanita dewasa. Karena wanita dewasa, ketika suaranya terdengar misalnya oleh pihak laki-laki, maka ini akan menimbulkan fitnah. Fasad dara'i, ya, menjaga diri dari hal-hal yang haram dan hal-hal yang kita khawatirkan terjadi fitnah, ini lebih diutamakan. Ya, dengan pandangan semacam ini, mereka mengatakan diperbolehkan hanya bagi wanita itu pun yang ya, bukan wanita dewasa. Kalaulah misalnya seduf ini oleh wanita dewasa diringkas dengan senandung tadi, itu pun hanya bagi mereka saja, bagi kalangan wanita saja. Tidak boleh mengeraskan suaranya sampai didengar oleh pihak laki-laki. Pihak laki-laki. Tapi masalahnya sekarang, apakah benar menabur rebana ini hanya bagi laki-laki, bagi wanita laki-laki? Tidak. Pada zahir riwayat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana disebutkan juga oleh beberapa muhakkikin di kalangan Hanabila seperti Ibn Mufli rahimahullahu taala dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, disamakan antara laki-laki dan wanita. Ya, disamakan bagi laki-laki dan wanita. Karena mahdhur yang ada wanita itu lebih nampak ketimbang yang ada pada laki-laki. Hal yang dikhawatirkan pada wanita itu lebih nampak. Suaranya bisa menimbulkan fitnah, ya kan? Ya, keberadaan dia ketika menabur juga dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sementara suara laki-laki tidak dikhawatirkan hal demikian. Dan jika demikian terjadi, ya, maka ya anggapan yang disebutkan oleh beberapa para fuqaha madhab Imam Ahmad bahwa laki-laki juga diperbolehkan, ya, ini lebih tepat kepada ya qiyasus syibah, lebih tepat kepada analogi, ya, yang mengacu kepada penyerupaan kondisi antara laki-laki dan wanita. Dan insyaallah taala ini pendapat yang tepat, walaupun memang harus diperhatikan ya kepada urf, ya, kepada adat kebiasaan suatu kaum. Misalnya rebana itu memang hanya dilakukan oleh wanita, laki-laki enggak pernah lakukan misalnya, maka kita katakan wanita saja. Tapi bila mana tidak terdapat anggapan seperti itu, maka tidak mengapa laki-laki juga menabur rebana ketika acara pernikahan. Dan ini yang dianut oleh banyak ulama mutakhirin di kalangan Hanabila, termasuk penulis kitab Muntaha Al-Iradat dan syarahnya, dan juga penulis kitab Al-Dalil dan syarahnya. Ya, tapi ya mereka cenderung kepada penyamaan antara laki-laki dan ya dan wanita. Tapi masya Allah taala. ثم قال رحمه الله تعالى باب ولاية النكاح. ada keterangan bab di antum? Ya ada. Ya, di nuskho ana ada keterangan bab. Tahu nuskhonya tadi. Baik, bahasan berikutnya tentang wilayah nikah, ya, tentang masalah perwalian. Dan ini salah satu di antara ya syurutun nikah, di antara syarat yang mesti dipenuhi pada nikah, yakni adanya al-wali. Yakni adanya al-wali. Qala huna rahimahullahu taala bab wilayatin nikahi لا نكاح إلا بولي. فقال هنا رحمه الله تعالى لا نكاح. Dan juga diperbolehkan لا نكاح. Ya, لا نكاح di sini لا نافية للجنس, menunjukkan peniadaan. Ya, peniadaan keabsahan pernikahan. لا نكاح, tidak sah suatu pernikahan. Dan konteks semacam ini di kalangan ahli ilm menunjukkan ya adanya penyebutan syarat setelahnya. Serupa jika antum mengatakan atau membaca hadis la salata illa bi fatihatil kitab, ya tidak sah suatu salat kecuali dibacakan al-Fatihah. Jadi siapa saja yang masuk ke saf dan tidak mendapatkan bacaan al-Fatihah bersama imam, ya maka salatnya tidak sah. Baik dia masuk dalam keadaan dia berdiri maupun dalam keadaan rukuk, tetap dia kehilangan satu rakaat. Dan ini pendapat yang paling tepat insyaallah taala. Serupa dengan kalimat la nikah, ya tidak sah suatu pernikahan kecuali biwaliin, ya kecuali disertai. Bi di sini bisa bermakna musahabah, ya itu biwaliin kecuali disertai, diiringi dengan keberadaan al-wali, ya kecuali keberadaan siapa, ya al-wali. Akan kita sebutkan nanti dalil ya yang menyebutkan mada bahwa wali bagi wanita itu syarat pada suatu pernikahan. Tayyib. Ya, fa dimaksud dengan al-wali. Ya, dimaksud dengan al-wali. Ya, kan disebutkan oleh beberapa kalangan fuqaha al-wali adalah aqrabun nas. Itu kalangan kerabat yang terdekat bagi si wanita pada dari asabah dia minan nasab. Ya, makanya sering ada ibarat di kalangan fuqaha di beberapa mukhtasar mereka bahwa al-wali al-asabatul mar'ah minan nasab. Ya, adalah asabatul mar'ah minan nasab. Itu al-wali. Dikatakan asabah di sini perhatikan karena asabah yang dimaksud asabah binafsiha. Ya, dia asabah ya dengan secara bersendiri. Sebutkan asabah di sini mencakup semua kerabat laki-laki wanita dari jalur nasab laki-laki. Ainlah dia wali bagi si wanita. Maka dikecualikan siapa? Asabu bil ghair dan asabu ma'al ghair. Yang antum belajar warisan akan ketahui tadi bahwa asabah terbagi menjadi tiga. Asabu bin nafs, asabah bil ghair dan asabah ma'al ghair. Asabah bil ghair dengan ma'al ghair ini ya bisa saja wanita. Bisa saja wanita, misalnya anak putri dengan anak laki-laki. Nah, ketika mereka berdua itu adalah asabah. Dan si wanita ini, anak putri ini, dia asabah bersama dengan adanya si anak laki-laki. Ini asabah ma'al ghair. Ya. Nah, jadi dimaksud asabah di sini asabatu bin nafs, yaitu semua laki-laki dari jalur nasab laki-laki, usulan wa furu'an dan juga minal hawashi. Ya, baik itu dari usulnya, furu'nya dan hawashi. Makanya ikhwanna jami'an, ya, ini sedikit penekanan juga, pembahasan fikih itu ada kaitannya awal sampai akhir. Pembahasan fikih pada bab, satu bab pembahasan itu ada kaitannya dengan bab yang berikutnya. Pembahasan tentang tahara nanti ada kaitannya dengan kitabul at'imah, kitabul ashribah. Pembahasan tentang nikah ada kaitannya dengan babul qada. Ya, pembahasan tentang juga pembahasan kita kan babul nikah, ini juga ada kaitannya dengan ahkamul mawaris dan ahkamul wasiat. Karena ada beberapa ketentuan pada pembahasan fikih yang lain itu nanti diberlakukan pada pembahasan fikih berikutnya. Contohnya saja pada pembahasan nikah, berbicara tentang asabah, ini ada kaitannya lagi dengan pembahasan kita pada mawaris, pada pembagian warisan. Ya, bahwa asabah yang dimaksud pada warisan asabah bin nafsi itu juga ada tiga kategori nantinya. Usul, furu, hawashi. Usul, yakni bapak ke atas. Furu, anak ke bawah. Hawashi, paman. Ya, paman beserta ya anak-anak laki-laki paman. Itu hawashi semuanya. Dan mereka ini adalah yang berhak atau dapat menjadi wali bagi seorang wanita. Ini pertama. Yang kedua, kedudukan mereka sebagai wali bagi wanita, ini semuanya ala tertib. Ya, mereka sebagai wali wanita itu disusun nanti secara tertib. Ayo. Naam. Jadi tidak termasuk wali bagi wanita. Kalau kita katakan ashabah, maka tidak termasuk siapa? Ashabul furud dari kalangan wanita, tidak termasuk. Semua ashabul furud tidak termasuk. Ya, contoh ashabul furud siapa? Ya. Ya, suami dan istri kan ashabul furud tidak termasuk. Ya, akhawat lil ikhwa dan akhawat lil um, saudara laki-laki, saudara wanita seibu tidak termasuk. Tidak termasuk. Semua wanita pada jalur nasab mana saja tidak termasuk. Tidak termasuk. Ya, karena wanita asalnya mereka ashabul furud dan bukan ashabah. Dan tidak termasuk juga ya dawil arham. Ya, tidak termasuk juga dawil arham. Dimaksud dengan dawil arham, yakni kerabat dari jalur nasab wanita. Kerabat dari jalur nasab, paman atau bibi dari jalur nasab wanita, saudara ibu, saudari ibu, ya ini dari jalur nasab wanita, atau paman dari ibu, ini tidak termasuk dari yang berhak sebagai wali bagi ya, seorang wanita, bagi wanita yang hendak menikah. Nah, jadi dimaksud dengan wali adalah ashabah ya, yang terdekat dari jalur nasab. Jalur nasab berarti bukan pernikahan. Ya, bagi si wanita. Ini wali. Dan harus dilihat yang terdekat nasabnya. Yang terdekat nasabnya. Di kalangan Hanabila, di kalangan fuqahal Hanabila, ya tertib wali yang disebutkan, ya yang pertama adalah bapak dia. Tayyib. Jadi awalan nas yang disebutkan oleh beberapa kalangan fuqahal Hanabila, bahwa yang paling utama sebagai wali bagi wanita adalah bapak dia. Setelah itu Abu Abiha. Setelah siapa? Bapak kakeknya, bapak dari bapak si wanita. Tayyib. Setelah itu siapa? Saudara laki-laki si wanita. Setelah itu anak-anak laki-laki dari saudara laki-lakinya. Setelah itu dari yang terdekat, yang terdekat. Dan itu yang terdekat kepada nasab. Baru setelah itu kepada perwalian bagi hamba sahaya. Bagi hamba ya sahaya, baru setelah itu waliul amr atau sultan bagi seorang wanita yang tidak memiliki wali. Seorang wanita yang tidak memiliki wali, ini nanti akan kita bahas juga, termasuk pada ahkamil adal, pada hukum-hukum terkait dengan al-adal, yaitu wanita yang dia dihajab atau mahjur, dihajab oleh orang tuanya dan dihalang-halangi oleh orang tuanya hingga dia tidak memungkinkan untuk menikah. Maka seperti ini wanita boleh mengajukan kasus dia kepada sultan, sehingga nanti al-wali atau sultan bisa menjadi wali bagi wanita dan bagi wanita tersebut. Nah, ini penjelasan tentang siapa al-wali. Dan beliau menyebutkan la nikaha illa biwali. Anak sebutkan tadi, wa kalimat ini mengindikasikan wali syarat. Ya, wali adalah ya syarat pada semua pernikahan. Artinya tidak sah pernikahan kecuali wali. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, baik itu dari kalangan ulama salaf terdahulu maupun ulama mutakhirin dari para pengikut a'immatul madahib, berbeda dengan para ulama pengikut madhab Imam Abi Hanifah. Ayat di mana pengikut madhab Imam Abi Hanifah berpendapat bahwa wali bukan syarat pada pernikahan. Dan seorang wanita boleh menikahkan dirinya sendiri atau mewakilkan pernikahan dia kepada laki-laki yang lain. Yang mana laki-laki ini bukan masuk dalam kategori wali bagi wanita tersebut. Nah, baik. Jadi mayoritas ulama berpendapat al-wali adalah syartun fi nikah. Dan mereka berdalil dengan sejumlah ayat fil Quran. Dan dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tunkihul musyrikina hatta yu'minu." Ila akhir ayat. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik hingga mereka beriman. Ya. Jumhur menyebutkan ayat ini dan mengatakan bahwa ayat ini sapaannya kepada kalangan laki-laki. Ya, kepada kalangan ya. Kalangan laki-laki, tidak kepada wanita. Kalau dia mengatakan, misalnya dia mengatakan, bukankah banyak ayat fil Quran khitabnya bagi laki-laki, wanita juga termasuk. Misalnya saja, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Sapaan ini kepada laki-laki atau tidak? Laki-laki. Ya kan? Namun sepakat ulama bahwa wanita termasuk pada sapaan atau seruan tersebut. Kenapa pada ayat ini tidak? Ya, kita katakan dikarenakan pada ayat ittaqullaha itu sifatun tardi pada hukum. Sifat takwa itu sifat yang berlaku kepada hukum tanpa ada pembedaan jenis. Tanpa ada pembedaan jenis laki-laki atau wanita. Sementara pada pernikahan tidak. Pada pernikahan terdapat dua pihak, satunya laki-laki, satunya wanita. Ketika perbedaan jenis ini menjadi sifat penentu hukum, maka pada ayat ini dia diberlakukan dan harus ditafsirkan sesuai dengan maksud dari sifat tadi. Kalimat wala tunkihu, karena ini indikasinya kepada laki-laki, berarti maksudnya hanya kepada laki-laki. Dengan demikian, kalimat wala tunkihul musyrikina, maknanya kalian wahai laki-laki, ya, para wali dari kalangan laki-laki, jangan kalian menikahkan yaitu orang-orang musyrik tadi. Iya, sama serupa juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahunna. Perhatikan konteks ayat ini, idza talaqtumun nisaa, dibedakan kan? Talaqtum ada bagi laki-laki, ada wanita, berarti ada kecenderungan pembedaan jenis laki-laki dan wanita. Ya, jangan kali apabila kalian mentalak wanita dan sampai pada masanya, ya itu masa iddahnya, maka jangan engkau kalian menghalang-halangi wanita tersebut untuk menikahi suami-suami mereka. Pada kalimat di sini fala ta'duluhunna itu hanya tertuju kepada laki-laki. Berarti laki-lakilah yang berhak menjadi wali. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang laki-laki yang berhak menjadi wali ini menggunakan hak dia sebagai wali untuk menghalangi kerabat wanita dia, anak dia atau saudari dia, yang menghalangi kerabat wanita mereka untuk menikah. Karena mereka lah yang berhak menjadi wali atas wanita tersebut, maka jangan menghalanginya. Iya. Dan ini diterangkan oleh sebagian besar kalangan ulama mufassirin, termasuk di antara Qurtubi pada tafsir beliau. Ya, atau bisa merujuk kepada tafsir ayat ini pada surah Al-Baqarah, di bagian-bagian akhir surah Al-Baqarah tentang ayat ini, hampir semua menafsirkan maknanya itu kepada laki-laki. Inilah indikasi bahwa yang berhak menjadi wali hanya dari kalangan laki-laki. Iya. Dan juga imam kita yang mulia seperti Ibn Hazm rahimahullah juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, وَأَنْكِهُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Kata beliau rahimahullah ta'ala ayat ini, dan nikahkanlah ya para gadis, ya, para hamba sahaya wanita dan milik kalian, dan orang-orang soleh dari hamba sahaya kalian, ya, dan juga dari budak-budak wanita kalian. Beliau mengatakan ini hanya bagi, atau ayat ini ya bagi para wali, ya laki-laki di kalangan wanita dan bukan kepada wanita. Dan semua ayat-ayat tersebut, ya kesimpulannya menunjukkan bahwa al-wali bagi wanita adalah syarat. Ada beberapa dalil yang lainnya lagi. Adapun riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la nikaha illa bi wali wa syahida adlin, ya ini sebenarnya dalil yang terkuat untuk mendudukkan masalah ini. Namun diakhirkan oleh kalangan Hanabila, sebagian besar fuqaha, karena dalil ini juga dijadikan alasan oleh kalangan Hanafiya ketika mengatakan bahwa wali itu bukan syarat, dengan alasan bahwa hadis ini dhaif. Dengan alasan bahwa hadis ini dhaifun, tidak sahih, dan itulah mereka beranggapan bahwa wali bukan syarat pada suatu pernikahan. InsyaAllah ta'ala pada majlis berikutnya akan kita lanjut bismillah azza wa jal. Ya, subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.